mencintaimu, melebihi cintaku padamu. Aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilih. Cintaku padamu, aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka. Jikalau semua berbeda, kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku terluka.